بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب احتمال الأذى. واحتمال الأذى يكون بالعفو عن المسيء وغض الطرف عنه، والتغافل عن إساءته والإعراض عنها، وفي هذا ثواب جزيل، لأن هذا باب من أبواب الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من عباده. أورد رحمه الله قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ فيه احتمال للأذى بالصبر والدفع بالتي هي أحسن، وكذلك العفو عن الناس، والعفو عن الناس درجة أعلى من كظم الغيظ، وهو كله من باب الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. وأورد قول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الآية تقدمت معنا في الترجمة السابقة، وعرفنا أن الصبر أي على أذى الناس، والعفو عنهم وغفر أي عفا وتجاوز وصفح، أن ذلك من عزم الأمور أي من شأن أولي العزائم العالية الرفيعة وأهل الخصال الكريمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. قال رحمه الله: وفي الباب الأحاديث السابقة، في الباب قبله، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. وهذا الحديث كما أشار المؤلف رحمه الله مر معنا في باب صلة الأرحام، ومر هناك الكلام على معناه والبيان لمدلوله، والشاهد منه ما في هذا الحديث من احتمال للأذى، ولا سيما أذى القرابة الذين يصلهم الإنسان ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويحلم عنهم ويجهلون عليه، فإحسانه يقابلونه بالإساءة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوام الإحسان إليهم والصبر على أذاهم واحتمال الأذى، وبين ما يترتب على ذلك من العون العظيم من الله، وأنه لا يزال معه من الله ظهير أي عون وتسديد وتوفيق ما دام على ذلك، أي ما دام واصلا لرحمه وإن كانت بهذه الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ihtimal al-adha, bab sabar dalam menghadapi gangguan. Ini adalah judul yang baru dari syarah Riyadhus Shalihin, ya, yang kita tahu bahwasanya sabar dalam menghadapi gangguan itu dengan memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita, dan taghaful, yaitu seakan-akan ya, lalai, seakan-akan tidak tahu atau melupakan kesalahan orang tersebut kepada kita, serta kita berusaha untuk berpaling ya dari kesalahan orang tersebut. Dan barang siapa yang melakukan hal ini, bersabar dalam memikul gangguan tersebut, ya, maka dia akan peroleh ganjaran yang besar. Kenapa? Karena sifat ini bersabar dalam menghadapi gangguan. Ya, ini merupakan salah satu dari bab pintu-pintu al-ihsan, pintu-pintu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang meredam kemarahan mereka dan maafkan kesalahan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kadhmul ghaif, menahan amarah. Ya, ada sifat bersabar menghadapi gangguan dan berusaha untuk membalas gangguan tersebut dengan cara yang terbaik. Adapun al-afu, memaafkan. Ya, maafkan ini derajat yang lebih tinggi daripada hanya sekedar meredam amarah. Ya, jadi bukan cuma sekedar meredam amarah, bahkan dia memaafkan kesalahan orang yang mengganggunya tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang seperti ini, yang memaafkan, bersabar, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang kedua, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan sungguhnya orang yang bersabar dan maafkan, sungguhnya hal itu termasuk dari perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang tinggi. Ayat ini telah lalu penjelasannya, dan dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya sifat sabar, memaafkan, berlapang dada, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, ini termasuk dari azmil umur, yaitu perkara yang yang tidak semua orang bisa melakukannya. Perkara yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki azaim al-aliyah, memiliki akhlak yang mulia, adab yang tinggi, yang bisa melakukan hal ini, bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wa fil babi al-haditsu sabiqa fil bab qablahu." Dan dalam bab ini termasuk hadis-hadis yang telah lalu pada bab yang lalu, juga termasuk dalam bab masalah bersabar dalam menghadapi gangguan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki kerabat yang aku menyambung silaturahmi dengan mereka, sementara mereka memutuskan silaturahmi dariku. Aku berbuat baik kepada mereka, sementara mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersikap santun kepada mereka, sementara mereka berbuat kebodohan kepadaku." Maka Nabi SAW berkata, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal." Kalau seandainya kondisimu sebagaimana engkau kabarkan kepadaku, maka seakan-akan engkau telah membuat mereka makan, yaitu bara yang panas, ya. Bara yang panas. "Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik." Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolongmu sementara kau terus bersifat demikian. Artinya sementara engkau berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada engkau, dan engkau bersabar, maka Allah akan senantiasa menjadi penolongmu. Hadis ini telah lalu, ya, sebagaimana penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, "Waqad sabaqa syarhuhu fi bab silatul arham." Telah lalu penjelasan dari hadis ini dalam bab silatul arham, dan telah dijelaskan oleh Syekh pada waktu membahas bab tersebut. Akan tapi kita bisa mengambil yang kita perhatikan dari hadis ini, bahwasanya, ya, kita perhatikan orang ini dia melakukan kebaikan kepada kerabatnya, sementara kerabatnya memutuskan, ya, silaturahmi darinya. Kebaikan yang dilakukannya dibalas dengan keburukan, ya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya jika seorang kondisinya demikian, berbuat baik kepada kerabatnya, ya, dan termasuk perkara yang berat adalah bersabar dari gangguan kerabat, yang seharusnya kerabat menolong malah dia mengganggu, dan bersabar dari gangguan kerabat merupakan perkara yang berat. Oleh karenanya barang siapa yang demikian kondisinya, berbuat baik sementara kerabatnya membalas dengan keburukan, dan dia bersabar, maka senantiasa Allah akan menjadi penolongnya. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله بابا جديدا قال باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى وهذه الترجمة بين فيها رحمه الله أهمية الغضب عندما تنتهك حرمات الشرع غيرة لدين الله وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب لنفسه قط وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء. وأيضا تحدث في الترجمة عن الانتصار لدين الله وأن العبد ينبغي أن يحرص على أن يكون عنده نصرة لهذا الدين بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الله سبحانه وتعالى منصور بعز عزيز وذل ذليل، فمن الخير للعبد أن يكون له حظ ونصيب في حياته من نصرة هذا الدين العظيم. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومعنى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أي إجلالها وتكريمها. وحرمات الله هو كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك وكالحرم والإحرام وكالهدايا والعبادات التي أمر الله بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها دون تهاون أو تكاسل. ويدخل أيضا في التعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لدين الله عز وجل وأن يغار على دين الله جل وعلا من أن تنتهك حرماته أو أن يفعل ما حرم جل وعلا على عباده. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah masuk dalam bab yang membawakan bab yang baru, yaitu bab Al-Ghadabu Idzan Tuhikat Hurumatu Syara', yaitu bab tentang kemarahan, marah jika dilanggar perkara-perkara syariat Allah Subhanahu wa taala, wal intisaru lidinillahi taala, dan juga membela agama Allah Subhanahu wa taala, pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Judul ini ya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya marah tatkala ada syariat-syariat Allah yang dilanggar. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan pribadi dia. Tidak pernah marah ya karena ada privasi beliau yang dilanggar, tetapi beliau marah tatkala ada kehormatan-kehormatan syariat yang dilanggar. Ya. Oleh karenanya dalam bab ini dijelaskan bahwasanya kemarahan ya dianjurkan tatkala ada kehormatan-kehormatan syariat yang dilanggar, dan juga termasuk di dalamnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ya berusaha agar dia memiliki partisipasi dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan semampunya, berusaha ada partisipasi sumbangsi dalam menegakkan agama ini semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Namun dia berusaha punya partisipasi, turut andil dalam membela agama ini. Dan kita tahu bahwasanya agama Allah tetap tertolong, ya. Allah tetap akan menolong agamanya, ya. Ada kita atau tidak ada kita, akan tapi kita berusaha ikut berpartisipasi demi kebaikan kita, demi pahala yang ingin kita raih. Seorang hamba berusaha bisa turut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, yaitu perkara-perkara ya yang merupakan yang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan hurumatullah yang hendaknya diagungkan yaitu segala sesuatu yang memiliki kehormatan dan diperintahkan untuk menghormatinya, seperti ibadah, segala ibadah, kemudian seperti manasik haji, seluruhnya adalah suatu kehormatan yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita menghormatinya. Kemudian juga misalnya haram ya, atau kota suci ya, kota suci Mekah dan Madinah, demikian juga ihram juga merupakan perkara yang harus dihormati. Kemudian hadaya, seperti misalnya tatkala seorang bawa kambing di waktu haji atau unta di waktu haji. Kemudian juga ibadah-ibadah yang seluruhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghormati syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan terhadap syariat-syariat ini seluruhnya yaitu dengan pengagungan dalam hati dan mencintai syariat-syariat tersebut dan berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan sesempurna mungkin, tidak memandang remeh dan tidak bermalas-malasan dalam melaksanakan syariat-syariat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan pengagungan terhadap hurumatillah, pengagungan terhadap syariat Allah dengan mengagungkan dalam hati, mencintai syariat tersebut dan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut. Thumma awrada qawlallahi ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. وهذه الآية الكريمة فيها حث على نصرة دين الله، لأن المراد بنصرة الله أي نصرة دينه الذي شرعه وأمر عباده أمر عباده بالقيام به وتبليغه للناس ونشره بينهم، فمن نصر دين الله سبحانه وتعالى نصر الله. إن تنصر الله ينصركم، والجزاء من جنس العمل، من نصر الله بنصرة دينه نصره الله سبحانه وتعالى وثبت قدمه وكان جل وعلا له عونا وظهيرا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah, إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Jika kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan menegakkan kaki-kaki kalian. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada anjuran dan dorongan agar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan menolong Allah adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita tegakkan, kita menegakkan agama Allah dan untuk menyampaikan, mendakwahkan agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Jadi ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan menegakkan ya kakinya dan Allah senantiasa akan melindunginya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. هذا الحديث صلته بالترجمة من جهة غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا عندما أخبر عن ذلك الرجل الذي يؤم الناس وأنه يطيل فيهم إطالة، سببت في تأخر بعض المصلين عن التبكير للمسجد بسبب إطالته، فجاء رجل من جماعة ذلك المسجد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب لحرمات الله وغضب لدين الله تبارك وتعالى وتحذير من تنفير الناس عن عبادة الله ولا سيما عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في موعظته يا أيها الناس إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن الصلاة ويبغضون إليهم الصلاة بسبب الإطالة. قال فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وإذا تأمل المتأمل أحوال الأئمة من حيث الإطالة وعدم الإطالة يجد أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، أحدها قسم يسرع جدا في صلاته سرعة قد تمنع المأمومين خلفه ولا سيما كبار السن منهم من أن يأتوا ببعض أركان الصلاة، فإن كبير السن لا يستطيع أن يسجد سريعا ولا أن يقوم من سجوده سريعا، فربما من سرعة الإمام لا يتمكن كبير السن من متابعته في صلاته. فهذا القسم الأول وهو قسم مفرط. والقسم الثاني من يطيل إطالة شديدة في صلاته وكأنه يصلي لنفسه غير مستشعر من وراءه من كبير أو صغير أو ذا الحاجة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير أو ذا الحاجة. فبعض الأئمة يصلي ويطيل كأنه يصلي لنفسه، لا يستشعر أن وراءه كبير أو صغير أو ذا حاجة مضطر أن يذهب إليها. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من هو متوسط معتدل في صلاته بين الإفراط والتفريط، متبع هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni la ta'akharu an salati subuh." Sungguh aku ya terlambat dari salat subuh karena si fulan yang jadi imam salatnya terlalu lama. Maka kata Abu Mas'ud, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam menyampaikan nasihat sebagaimana marah tatkala itu. Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari. Fa ayyukum amman nas falyujiz, barang siapa di antara kalian yang mengimami orang-orang salat maka hendaknya dia ringkaskan. Fa inna min waraihi al-kabira wa saghira wa dhal hajah, sungguhnya di belakang dia di antara orang-orang yang bermakmum ada orang-orang yang tua, anak kecil atau orang memiliki kebutuhan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini nampak sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan marah besar, marah yang amat sangat tatkala dikabarkan tentang seorang lelaki yang mengimami orang-orang dengan waktu yang sangat lama, yang panjang sekali imamnya, sampai-sampai menyebabkan ada sebagian orang terlambat, tidak mau hadir sholat subuh, tersengaja terlambat. Kenapa? Karena imamnya terlalu lama. Tatkala dikabarkan akan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah dengan sangat marah. Dan beliau marah bukan karena privasi beliau, bukan karena pribadi beliau, tetapi beliau marah karena ada ya yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kehormatan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengingatkan bahwasanya tidak boleh, jangan sampai seorang imam menjadikan orang-orang lari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat, ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai manusia, sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang munafir, yang membuat lari, yang membuat orang-orang malas untuk hadir dalam salat berjamaah, yang membuat orang-orang benci terhadap ibadah. Kenapa? Karena terlalu panjang menjadi imam. Dan kalau kita perhatikan kondisi para imam, orang-orang menjadi imam dalam jika kita tinjau dari lama atau tidaknya dia mengimami orang-orang yang bermakmum di belakangnya, ada tiga model para imam. Model yang pertama yaitu orang imam yang sholatnya sangat cepat, sampai-sampai terlalu cepatnya sholatnya dia sehingga menghalangi para makmum di belakang dia untuk menyempurnakan sholatnya, tidak bisa mendatangkan rukun sholat dengan baik. Terutama orang-orang yang sudah tua, kibarusin, orang-orang yang sudah tua. Mereka tidak mampu untuk mengerjakan rukun-rukun sholat dengan baik karena imamnya terlalu cepat. Kita tahu orang-orang tua kalau mau sujud, lama sujudnya. Tidak mudah dia segera sujud, tidak mudah dia segera bangun dari sujud. Ya, karena sudah tua, gerakannya lambat. Tidak mampu dia mengikuti cepatnya sang imam. Ini tentunya imam yang keliru. Jenis imam yang kedua, model yang kedua, yaitu imam yang terlalu panjang juga sholatnya. Dengan panjang yang sangat terlalu. Seakan-akan dia sholat sendiri. Dia tidak merasa bahwasanya di belakang dia ada orang-orang yang sholat di belakang dia. Ada orang tua, ada anak kecil, ada orang punya kebutuhan, ada orang sakit. Dia tidak perlu disakan-akan dia sholat untuk dirinya sendiri. Sehingga dia pun sholat dengan panjang sekali. Padahal kita tahu terkadang ada orang yang punya kebutuhan, punya hajah. Dia ingin segera melaksanakan hajahnya, ingin segera selesai sholat dan keluar dari masjid segera menunaikan hajatnya. Tetapi sang imam ternyata sangat lama seakan-akan tidak ada orang sholat di belakang dia. Dan bentuk atau model imam yang benar, yaitu model yang ketiga, imam yang tengah, sikapnya tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu cepat, ya. Dan inilah yang terbaik, ya. Sungguhnya perkara yang terbaik adalah yang tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. قال السهو كالصفة تكون بين يدي البيت والقرام بكسر القاف ستر رقيق وهتكه أي أفسد الصور التي فيه. وهذا الحديث فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه غضبا لوجود هذا الأمر وهو الصور التي والتماثيل التي في القرام في الذي وضعته عائشة رضي الله عنها. فرجع من سفره وجد ذلك فغضب وهتكه وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا غضب لوجود هذا الأمر المنكر فغضب وهتكه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. و معنى يضاهون أي يشبهون ما يصنعونه بخلق الله. وفي الحديث قال أشد الناس عذابا أشد الناس عذابا. وهؤلاء إن كانوا عملوا هذه التصاوير من أجل أن تعبد مضاهاة لخلق الله ويعتقد فيها و عملوها مضاهاة لخلق الله فهؤلاء كفار وهم أشد الناس عذابا. ومن لم يقصد ذلك المعنى فهو فاسق لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ومن كبائر الذنوب ولو كان على شيء يمتهن مثل ثوب أو بساط أو حائط أو إناء أو نحو ذلك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari safar dan aku telah menutup semacam beranda di rumahku dengan sebuah tirai yang di tirai tersebut ada gambar-gambar gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, hatakahu wa talawwana wajhuhu, maka Rasulullah SAW pun merusak gambar-gambar di tirai tadi dan berubahlah rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena marah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Aisyah, asyadun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladziina yudahuuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sungguhnya orang yang paling keras diazab di sisi Allah pada hari kiamat kelak yaitu orang-orang yang menandingi, ya, membuat ciptaan-ciptaan yang menandingi ciptaan-ciptaan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, marah besar dan berubah warna wajah beliau karena marah. Kenapa beliau marah? Karena ada gambar-gambar, ya, yang terdapat di tirai yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menutup beranda rumah. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari safar, ya, Rasulullah SAW melihat tirai tersebut yang ada gambar-gambarnya. Maka Rasulullah SAW pun marah karena ada perkara yang mungkar tersebut. Kenapa? Karena membuat gambar-gambar tersebut, ya, adalah perbuatan yang haram dan Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang yudahuna bi khalqillah. orang-orang yang menandingi atau membuat sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi adzaban." Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat kelak yaitu orang-orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar ini. Jika mereka membuat patung-patung tersebut agar patung-patung tersebut disembah, maka mereka adalah orang-orang kafir tentunya, membuat patung-patung untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika maksud mereka bukan demikian, hanya sekedar membuat patung-patung atau gambar-gambar ya, tidak dengan tujuan untuk disembah, maka orang tersebutlah orang yang fasik. Orang yang fasik. Kenapa? Karena ya, membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa ya, adalah dosa besar. Meskipun dilakukan atau digambar di perkara barang-barang yang mungkin tidak dihiraukan atau barang-barang yang dihinakan seperti di pakaian atau seperti di gelas-gelas ya, ini semua tidak boleh dilakukan. Qala wa anha ay ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammuhum sya'nu al-mar'ah al-makhzumiyyah allati saraqat. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. وهذا الحديث فيه كسابقه الغضب عندما تنتهك حدود الله تبارك وتعالى وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت قصة المرأة المخزومية والتي أهم شأنها قريش لمكانتها ولنسبها فأهمهم أمرها لكونها قد سرقت فأراد النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على أن يقطع يدها للسرقة فأرادوا أحدا يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة والده زيد كان عبدا عند خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما ويحب ابنه أسامة أسامة بن زيد فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله والاستفهام هنا للإنكار ثم قام فاختطب أي ألقى خطبة قال فيها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. والشاهد في الحديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام لحرمات الله وهذا غضب لله وغضب لدين الله وفرق بين الغضب لله ولدينه وغضب الإنسان لنفسه فغضب الإنسان لنفسه هذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وأما الغضب لله ولدينه فهذا مأمور به انتصار لدين الله تبارك وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy ya menggelisahkan mereka gelisah tentang perkara seorang wanita dari Makhzumiyah ya yang telah mencuri. Kemudian mereka berkata, orang-orang Quraisy berkata, "Man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah yang bisa berbicara kepada Nabi SAW tentang perkara wanita makhzumiyah yang telah mencuri tadi. Maka mereka pun berkata di antara mereka, man yajtari'u alaihi illa Usama bin Zaid. Siapa yang berani ngomong kepada Nabi SAW kecuali Usama bin Zaid, hibbu Rasulullah SAW, yaitu kekasih yang disayang oleh Rasulullah SAW. Maka Usama bin Zaid pun berbicara kepada Nabi SAW ya tentang perkara wanita yang mencuri tersebut. Maka Rasulullah SAW pun marah dan berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usama, apakah kau ingin memberi syafaat, ingin menolong karena satu hukum had, yaitu potong tangan yang merupakan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memotong tangan wanita tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian berkhutbah dan berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarif taraku." Sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu jika ada orang yang mulia ya di antara mereka yang mencuri, maka ditinggalkan, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi alhad. Dan jika ada di antara mereka orang lemah, orang miskin yang kemudian mencuri, ya, maka ditegakkan hukum had. Wa imallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku akan potong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini sebagaimana hadis yang lalu menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam marah tatkala ada syariat Allah yang hendak dilanggar. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang kisah seorang wanita makhzumiyah yang memiliki nasab yang mulia dari kalangan Quraisy, yang wanita ini mencuri dan akhirnya ingin dipotong tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini menggelisahkan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kedudukan wanita tersebut, nasabnya yang tinggi, ya, sehingga bagaimana ditegakkan hukum had kepada wanita seperti ini. Oleh karenanya mereka berusaha untuk menolong wanita ini atau meringankan hukumannya. Maka mereka mengatakan, siapa yang berani berbicara kepada Nabi tentang hal ini? Akhirnya mereka minta Usama radhiyallahu taala anhu, Usama bin Zaid, untuk berbicara kepada Nabi tentang urusan wanita ini. Usama adalah anaknya Zaid, ya. Dan Zaid adalah seorang hamba milik Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Zaid. Jadilah Zaid adalah seorang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga putranya Usama bin Zaid juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada Nabi ya agar meringankan hukuman wanita yang mencuri tersebut. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, "Atashfa'u fi hadin min hududillah?" Apakah kau ingin memberi syafaat tentang hukum had yang ingin ditegakkan? Ya. Ya. Apakah kau ingin memberi syafaat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah dengan menyampaikan bahwasanya sungguhnya orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka, jika ada orang yang nasabnya tinggi, orang yang mulia, ya, mencuri maka dibiarkan. Adapun orang yang tidak dikenal, orang lemah, jika mencuri, orang miskin, maka ditegakkan hukum had. Yang jadi perhatian kita di sini adalah marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada kehormatan Allah, hukum had, ya, di antaranya hukum had yang ingin dilanggar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena agama Allah, ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berbeda antara menolong karena Allah dan karena marah karena Allah, dan berbeda dengan marah karena membela diri pribadi. Adapun seorang marah karena pribadinya, maka telah ada larangan marah karena hal ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan kau marah." Akan tetapi marah karena Allah dan bela agama Allah, maka ini dianjurkan dalam syariat Islam. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه قال النووي رحمه الله والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدميه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. وهذا الحديث أيضا كالأحاديث التي قبله فيه الغضب عند انتهاك حرمات الله، وفي أيضا ما يتعلق بالمساجد وصيانتها وإبعادها عن أي شيء من الأذى من بزاق أو وسخ أو قدر أو غير ذلك. فالمساجد أماكن محترمة ينبغي أن تصان وأن يعتنى بنظافتها، ولا تعرض من إلى أي شيء من الأوساخ ولو كان بقدر يسير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النخامة في القبلة غضب وشق عليه ذلك ورؤية ذلك في وجهه، وحك ذلك بيده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab kita ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak, ya, ada dahak yang dibuang tidak di arah kiblat dalam masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat sampai-sampai nampak di wajah beliau rasa tidak suka tersebut. Faqama fahakahu biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri kemudian menghilangkan dahak tersebut, dahak yang sudah kering tadi digaruk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hilang yang ada di arah kiblat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian jika sedang berdiri untuk salat, menjalankan salat, sungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. "Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah," dan sungguhnya Rabb-nya berada di antara dia dan kiblat. "Fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblah," maka jangan salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat. "Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi," akan tapi dia membuang ludah di arah kirinya atau di bawah kakinya. "Tsumma akhadha tarafa ridaihi fa basaqa fihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil selendang beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di selendang tersebut. "Tsumma radda ba'dhum ala ba'd," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melipatkan kain yang tadi sudah dia ludahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aw yaf'alu hakadha," atau dia melakukan seperti ini caranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, perintah untuk meludah di sebelah kiri atau di bawah kaki itu jika seorang salat bukan di masjid. "Fa amma fil masjid," kata Imam Nawawi, "adapun seorang yang sedang salat di masjid, fala yabsuqu illa fi thaubihi," maka tidak boleh dia meludah kecuali di bajunya atau di kainnya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu yang menjelaskan tentang marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada perkara yang menyinggung atau melanggar kehormatan-kehormatan yang dihormati oleh, yang diperintahkan untuk dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan masjid. Masjid merupakan tempat yang mulia, ya, tempat yang dihormati, yang harus dijaga kebersihannya dari segala gangguan dan kotoran. Ya. Adalah tempat-tempat yang mulia masjid-masjid tersebut. Oleh karenanya jangan sampai ada kotoran di masjid, ya. Bahkan meskipun kotoran tersebut sedikit, ya, meskipun ukurannya sedikit seperti dahak, ini tidak diperbolehkan untuk diletakkan di masjid, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat dahak yang sudah kering tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghilangkannya sendiri dengan tangannya, beliau menggaruk untuk menghilangkan dahak tersebut dan nampak kemarahan di wajah beliau. Wa nasallahu azza wa jalla lana jami'an at-tawfiq was-sadad wal-'auna 'ala kulli khair. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan meluruskan perkataan dan amal perbuatan kita, dan kita mohon pertolongan dari Allah agar kita bisa melakukan segala bentuk kebajikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala yang telah menerjemahkan kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Dan masih ada satu waktu atau 5 menit tersisa bagi kita untuk mengangkat satu pertanyaan dari beberapa pendengar yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilah Syekh, berkaitan dengan pembahasan bab sebelumnya. Ketika saya dapatkan dalam keluarga, saya berupaya untuk berbuat baik dan menyambung silaturahim, akan tetapi mereka menanggapinya dengan memusuhi saya karena melihat perbedaan akidah dan tata cara salat yang saya lakukan yang tidak seperti biasa mereka lakukan, dan melihat saya mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah. Ketika permusuhan itu semakin kuat karena perbedaan akidah, apakah masih ada kewajiban bagi saya untuk tetap mendakwahkan mereka dan memberikan penjelasan tentang perbedaan yang terjadi antara saya dengan mereka? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Syekh. Jazakallah khair. الأقارب ولا سيما الأبوين ومن تشتد قرابتهم بالإنسان ينبغي أن يكون على تواصل منهم ولو كانوا حتى على الشرك. قد قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وعليك أن تواصل التواصل معهم باللطف والهدية والزيارة والتلطف معهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في صبرك على أذاهم ورفقك بهم وتعاونك معهم وحرصك على إفادتهم ونفعهم، لعل في ذلك سبب لهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. فالذي أنصحك به أن تصبر على أذاهم وأن تعاملهم بالرفق واللين والإحسان، وأيضا تهدي لهم الهدية وتزورهم، والعاقبة لك، العاقبة لك بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنصحك بهذا، وأنصحك أيضا بالدعاء لهم أن يهديهم الله وأن يصلحهم وأن يجنبهم الباطل، وترجو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya para orang-orang kerabat kita, terutama yang kuat hubungan kerabat kita dengan mereka seperti kedua orang tua, maka kita berusaha untuk senantiasa menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada mereka bagaimanapun kondisi mereka. Bahkan kalau mereka pun dalam kesyirikan, kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, terutama kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka berdua, kedua orang tuamu, memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan taatlah kepada mereka berdua, akan tapi berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia. Oleh karenanya, seorang berusaha untuk berbuat baik terhadap kerabatnya dengan cara-cara yang baik, seperti memberi hadiah kepada mereka, atau menziarahi mereka, atau bersikap lembut kepada mereka meskipun mereka berbuat buruk kepada kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan jika yang bertanya semangat ya agar bisa memberi faedah kepada kerabatnya, ya kemudian dia bersabar dalam memberi dakwah kepada mereka, bersabar dengan gangguan mereka, memberi hadiah kepada mereka, bersabar untuk menziarahi mereka. Mudah-mudahan dengan sebab kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Oleh karenanya, nasihat Syekh kepada yang bertanya agar bersabar, bersifat lembut, kemudian berbuat baik kepada mereka, memberi hadiah, menziarahi mereka, ya. Disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus agar Allah memberi hidayah kepada mereka dan menjauhkan mereka dari fitnah-fitnah, ya. Dan sungguhnya jika dia lakukan ini semua, maka kebaikan akan kembali kepada dia sendiri, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan meluruskan perkataan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mengerjakan segala kebajikan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.